Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan yang terkait dengan kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan sunnah di tengah badai fitnah, ujian-ujian, dan kejelekan-kejelekan yang ada di hadapan dan di sekitar kita. Tentu sunnah yang dimaksud di sini adalah seperti apa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Agama ini, Al-Quran dan juga apa? Al-Hadis. Kita akan menyebutkan sebuah contoh. Di antara ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran agama kita ini yang wajib untuk kita berpegang teguh dengannya dikala menghadapi fitnah-fitnah adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 83. Kita akan membacakan salah satu contoh. Di antara contoh bimbingan agama ini. Dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kita berpegang teguh ya dengannya dikala fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bihi. Dan ketika datang kepada mereka suatu perkara, dari perkara-perkara keamanan atau perkara-perkara ketakutan, tiba-tiba mereka menyebarluaskannya, tergesa-gesa. Walau radduhu ilar rasul, kalau seandainya perkara tadi dikembalikan dulu kepada rasul, ditanyakan dulu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, atau dikembalikan kepada ulil amr, di antaranya para ulama, niscaya ya mereka akan mengambil perkara-perkara yang bermanfaat, akan bisa menimbang maslahat dan mafsadah, akan bisa mengambil istimbat, mengambil keputusan-keputusan apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang berupa keamanan atau al-khauf, perkara-perkara yang berupa ketakutan. Ya. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir As-Sa'di tentang ayat ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas perbuatan yang tidak layak ini. Apa perbuatan yang tidak layak? Yaitu ketika mendapatkan berita, apakah terkait dengan keamanan kaum muslimin atau perkara-perkara yang menakutkan terkait dengan madarat, langsung begitu saja disebarkan. Adha'u bih. Mereka menyebarkan langsung. Yang seharusnya dilakukan tidak seperti itu. Jangan tergesa-gesa di dalam menyebarkan berita-berita. Wa annahu yambaghi lahum, yang seharusnya dilakukan bagi kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah, idza ja'ahum amrun minal umuril muhimmah, jika datang kepada mereka perkara dari perkara-perkara yang penting, atau datang kepada mereka perkara-perkara yang terkait dengan maslahat, jadi timbang ini maslahat, kebaikan bagi keumuman kaum muslimin, dari perkara-perkara keamanan, perkara-perkara yang membahagiakan bagi kaum muslimin, atau perkara-perkara tadi adalah perkara-perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, yang mungkin saja akan menimpakan kepada kaum muslimin madarrah, ya, maka hendaknya berita-berita yang seperti ini jangan tergesa-gesa untuk disebarkan. Kewajibannya adalah an yatasabbatu wa la yasta'jilu, untuk memastikan kebenaran berita dan tidak tergesa-gesa bi isya'ati dzalikal khabar. Jangan tergesa-gesa untuk menyebarkan berita-berita itu. Baik. Jadi yang pertama kali adalah memastikan kebenaran berita dan tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan apa? Berita. Ini termasuk bimbingan syariat di kala fitnah. Bahkan yang seharusnya dilakukan di samping memastikan berita, berita-berita ini mbok dikembalikan kepada yang ahlinya. Iya. Ketika Rasul masih hidup, kembalikan kepada Rasul. Bal yaruddunahu ila Rasul. Kembalikanlah kepada Rasul. Karena beliau akan melihat dan akan menimbang dan beliau akan ditolong oleh Allah untuk memilih yang maslahat. Dan kalau Rasul sudah tidak ada, kembalikan kepada sunnahnya, dan yang mengerti sunnah Nabi adalah para ulama. Ya. Wa ila ulil amri minhum, sampaikan kepada para ulama. Ahlinya. Karena mereka adalah ahli ra'yi wal ilmi, orang yang memiliki pandangan yang mendalam, yang memiliki ilmu, yang memiliki ketulusan nasihat, yang memiliki akal yang jernih. Itu para ulama. Alladzina ya'rifuna al-umur wa ya'rifuna al-masaliha wa ziddaha. Mereka itu para ulama adalah orang-orang yang mengerti perkara-perkara, ya, termasuk fitnah-fitnah yang terkadang dan seringkali orang-orang awam seperti kita ini tidak mengerti hakikat fitnah itu. Apalagi ketika baru datang, tidak mengerti. Ini apa yang terjadi? Tapi para ulama mengerti. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Dengan ketulusan mereka, dengan ilmu Al-Quran dan sunnah yang mereka miliki, dengan semangat untuk mengikuti jalan para sahabat, maka mereka akan mengerti mana yang maslahat dan mana yang madharrah. Ya. Dan mereka akan menimbang. Kalau memang berita-berita ini ya benar, kemudian tepat untuk disebarkan, maka akan disebarkan. Karena mereka melihat ada maslahat dengan disebarkan itu. Disebarkan. Sudah ditimbang matang-matang. Kalau mereka melihat berita-berita ini, kalau disebarkan itu justru akan mendatangkan madharrah, kejelekan, ya, kerusakan di muka bumi, maka akan ditahan. Atau kalau memang itu adalah merupakan maslahat, kalau disebarkan ternyata justru akan menimbulkan mafsadah, kejelekan yang lebih besar daripada maslahat yang diharapkan, maka juga tidak akan disebarkan. Karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak mafsadah-mafsadah lebih diutamakan dari mendatangkan apa? Maslahat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Bimbingan syariat. Salah satu bimbingan syariat, ya. Tayyib. Yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 83. Dan yang serupa dengan ini adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, fatabayyanu, hendaknya mereka tabayyun, memastikan kebenaran berita. Kalau tidak demikian, bisa-bisa akan mendatangkan musibah, akan menimpakan kejelekan, ya, kepada kaum muslimin, kepada orang yang tidak berhak, dan kamu akan menyesal, ya, dengan akibat yang buruk karena engkau tidak bertasabut, tidak bertabayun, tidak memastikan berita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bimbingan dari Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengembalikan, ya, perkara-perkara kepada ahlinya. Ya. Jangankan dalam perkara agama, dalam perkara fitnah-fitnah yang seperti ini. Ya, sekarang ini luar biasa, orang tidak ngerti apa namanya, yang terjadi di luar negeri, bicara tentang apa yang terjadi di luar negeri, politik, ini, itu, dan seterusnya. Bahkan menjadi bahan pembicaraan di khutbah-khutbah Jumat. Kaum muslimin datang ke masjid itu dalam keadaan mungkin punya problema besar di rumahnya. Dalam keadaan dia punya banyak beban di rumahnya. Duduk ke masjid ingin mendengarkan nasihat. Ingin mendengarkan ketenangan. Ingin mendapatkan ketenangan. Faedah. Tapi mendengar kok jadi kayak gini. Mimbar politik. Ya. Taib. Berbicara tentang luar negeri. Perang ini, perang itu. Ya. Padahal dia bukan ahlinya. Ya. Nah, sudah. Yang seperti ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, mesti akan mendatangkan kejelekan di tengah kaum muslimin. Karena dia bukan ahlinya, bukan ulama, berbicara urusan-urusan publik, berbicara urusan-urusan umum, berbicara, yakni kaum muslimin, berbicara jihad, bahkan dia, padahal dia bukan ulama. Bahaya yang seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini di antara bimbingan syariat. Ya, di antara bimbingan syariat, ya, yang Allahu Jalla wa Ala firmankan di dalam ayat ini. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, taib memerintahkan kita, ya, untuk menyerahkan urusan-urusan yang seperti ini, ada hal-hal yang kita tidak memahaminya, untuk ditanyakan kepada para ulama. Ya. Terkhusus kibar, para ulama yang sudah sepuh, yang sudah memutih rambut-rambut mereka penuh dengan uban, jenggot mereka juga demikian sudah beruban, sudah memutih, memutih di atas ilmu, memutih di atas pemahaman yang benar. Waktu mereka habis untuk berkhidmah kepada Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada mereka. Karena mereka lah para ulama. Sehingga ketika datang fitnah, ya, kita ngerti ini apa yang terjadi. Ya, kita dengar ucapan mereka. Kita kembalikan kepada mereka. Ya. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Barokah itu ada bersama dengan orang-orang yang tua di antara kalian. Yang dimaksud dengan akabir adalah para ulama, orang-orang yang besar, tua dalam ilmunya, dan akan lebih sempurna lagi tua di dalam ilmu dan juga tua di dalam apa namanya? Ya, umur, usia. Naam. Kita mengembalikan perkara-perkara agama, perkara-perkara fitnah, perkara-perkara urusan-urusan al-aman wal-khauf kepada mereka. Karena mereka lah ahlinya. Ya. Wabillahi taufik. Dan di antara faedahnya kita akan mendapatkan apa tadi? Barokah. Kebaikan. Di antara barokah itu adalah keselamatan dari apa? Fitnah-fitnah. Ya. Wabillahi taufik. Lawan dari akabir adalah asaghir. Asaghir. Ya. Asaghir itu orang-orang yang kecil ilmunya, tidak punya ilmu. Dan mereka adalah ahlul bidah. Di antara makna asaghir adalah ahlul bidah. Orang-orang yang melisihi Alkitab was sunnah. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang tua di dalam umurnya dan tua di dalam ilmunya, mereka memiliki banyak pengalaman. Fitnah-fitnah yang mereka hadapi, fitnah-fitnah yang mereka apa namanya lalui. Mereka banyak memiliki pengalaman. Di samping mereka juga banyak mengenal jenis-jenis manusia dengan beragam watak-wataknya. Karena umur mereka sudah apa namanya? Tua. Ngerti, oh ini orang seperti ini. Sifatnya seperti itu. Ngerti, faham. Mengerti sejarah. Wabillahi taufiq. Bi'idnillahi azza wa jal, dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, dengan ketakwaan yang ada pada mereka, ya, dengan kehati-hatian yang ada pada mereka, karena memang umurnya sudah tua. Dan dengan pengalaman yang ada pada mereka, dan dengan mereka mengenal berbagai macam jenis manusia dan watak-wataknya, insyaallah ta'ala ketika problema, apalagi problema umat, jihad fisabilillah, darah kaum muslimin, ila akhirih, ya, disampaikan kepada mereka, ya, maka mereka insyaallah dengan penuh kehati-hatian akan melihat dan menimbang. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dalam urusan dunia saja, kalau kita ingin tahu tentang emas ini asli atau tidak, kita mesti akan datang ke tukang apa? Emas ahlinya. Syukur-syukur yang sudah lama berkecimpung dalam dunia peremasan. Kan demikian ya? Iya. Tidak mungkin kemudian datang kepada orang yang bukan ahlinya. Ingin tahu ini asli atau tidak, datang kepada tukang mancing. Ada mustahil, ini mustahil. Ya. Tidak mungkin, ini urusan dunia. Apalagi ini urusan agama, urusan fitnah. Urusan ini sesat atau tidak, ini urusan baik atau tidak, ini jihad yang masyru atau tidak. Ya. Kalau diserahkan bukan kepada ahlinya, rusak sudah. Ini yang terjadi saat ini. Ketika orang-orang yang tidak berilmu, ya, ahlul bidah, orang-orang yang berpemikiran sesat, menyimpang, berbicara tentang urusan umat, berbicara tentang agama, membuat vonis-vonis, keputusan-keputusan, berbicara seenaknya sendiri, terlebih di zaman media sosial yang seperti ini. Nyebar sana, nyebar sini. Menjelekkan tokoh fulan, pemerintah, penguasa. Sudah rusak, sudah runyam yang seperti ini. Sembarang mereka menyebarkan berita. Iya. Wabillahi taufik. Ini pesan dan ini sunnah. Ya. Untuk kita mengembalikan, ya, dan menanyakan perihal fitnah, kejelekan-kejelekan, problema yang menimpa umat ini kepada siapa? Para ulama. Terlebih agabir, orang-orang sudah tua dalam umur, setelah mereka juga tentunya memiliki tua dalam sisi ilmu. Ini yang pertama, tua dari sisi ilmu. Wabillahi taufiq. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Inilah yang diamalkan oleh para tabi'in. Inilah yang diamalkan oleh para tabi'ut tabi'in sepanjang masa. Sehingga mereka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah mendapatkan barokah. Seperti dikisahkan oleh al-imam Muslim rahimahullah di dalam sahih Muslim. Bagaimana para tabi'in ketika mendapatkan sebuah problema yang menimpa umat, berusaha mengembalikan kepada para ulama. Para tabi'in mengembalikan kepada para ulama. Kibarnya mereka adalah para siapa? Sahabat. Kalau sahabat masih hidup, dicari sahabat itu. Seperti disebutkan dalam Sahih Muslim, dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman Al-Khimyari, ya, dan satu orang saudaranya dari kalangan tabi'in, ya, mereka mendapatkan sebuah problema, yaitu munculnya kelompok yang menolak takdir. Kelompok yang menolak apa? Takdir. Yaitu kaum Qadariyah. Yang muncul di Basrah. Dan ada tokohnya yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ini kan perkara yang besar ini. Ingin mendengar apa yang diucapkan oleh para ulama. Mereka pun berdua pergi kemana? Ke Makkah. Haji atau umroh sekaligus mencari sahabat untuk menanyakan perihal ini. Maka sampailah mereka di Makkah. Dan ketika masuk ke Masjidil Haram, tiba-tiba tampak sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Seorang alim, seorang ulama, seorang sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in yang mendapatkan jaminan keridhaan Allah, ahlu tuqa, yakni orang yang bertakwa. Ahlul wara. Dikejar oleh dua orang tabi'in ini. Segera diapit. Kemudian bertanya dan mengabarkan kepada Ibnu Umar tentang kejadian yang menimpa. Maka ketika itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada kedua orang ini tentang apa yang sesungguhnya dan seharusnya dilakukan dan apa hukum atas mereka itu. Dan hukumnya para sahabat adalah hukum yang berdasarkan Al-Quran dan apa? Sunnah. Sehingga bisa ngerti apa hukum atas mereka. Ibnu Umar mengatakan, فَإِذَا لَقِيْتَ هَاُولَىٰ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي نَفْسُ إِبْنِ عُمَرْ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسُ ابن عمر بيده الذي نعم لو أن أحدهم أنفق مثل أهد ذهبا ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر أو حتى يؤمن بالقدر. Jika kalian berjumpa dengan mereka, orang-orang yang mengingkari takdir, termasuk tokohnya itu Ma'bad Al-Juhani, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. Sesungguhnya mereka kaum Qadariyah yang mengingkari takdir. Kalau mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Infak emas sebesar gunung Uhud. Allah tidak akan menerimanya. Ma qabilahullah. Allah tidak akan menerima infak mereka yang banyak itu. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka mau beriman kepada apa? Takdir. Kemudian menyebutkan dalil, yaitu hadis Jibril yang panjang. Karena setiap fatwa, hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat, mereka berusaha untuk selalu menghadirkan Al-Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam untuk memadamkan fitnah, untuk menjelaskan hakikat fitnah itu. Kemudian disebutkan hadis Jibril yang panjang, yang diantara isi hadis Jibril adalah menyebutkan bahwasanya rukun iman itu ada 6, diantaranya adalah iman kepada apa? Takdir. Al-iman an tu'mina billah. Engkau dikatakan beriman. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk, baru kamu dikatakan beriman. Artinya kalau kamu mengingkari salah satu dari rukun iman ini, kamu bukan orang yang beriman. Tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima sedekahnya. Walaupun kamu beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada malaikat Allah, kufur kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, namun tidak beriman kepada hari akhir, juga kufur kepada Allah. Za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir itu dihukumi kafir oleh Allah. Menyangka kalian tidak akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Tidak iman kepada hari apa? Kiamat. Qul, katakanlah wahai Nabi dalam ayat ini. Bala wa rabbi, demi Rabbku. Latub'atsunna. Walaupun kalian tidak beriman, kalian betul-betul akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kemudian kalian akan dikabarkan tentang apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Dan itu bagi Allah mudah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Jalla wa'ala. Ya, coba lihat contoh ini, kisah ini. Ya. Mengembalikan fitan kepada para ulama, kibarul ulama. Ya, dan ini terus dari masa ke masa. Selalu ada ulama ahlus sunnah yang mengusung al-haq, yang mereka tua di atas ilmu, tua di atas apa namanya, al-kitab wa sunnah. Terus para sahabat wafat, datang para tabi'in, semisal Muhammad ibn Sirin, ya, Sa'id ibn Musayyib, dan seterusnya. Para tabi'in meninggal, berganti tabi'ut tabi'in, kemudian generasi berikutnya, sampai datang Imam Syafi'i, rahimahullah, Imam Malik, Imam Malik dulu, kemudian Imam Syafi'i, murid Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini contoh. Ada Imam Ats-Tsauri, Ishaq ibn Rahuya. Ya. Para ulama terus ada. Naam. Dan mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Subhanallah. Fitnah demikian besar terjadi pada zaman beliau. Dan mungkin antum bisa membaca bagaimana fitnah yang terjadi pada zaman beliau, ya. Tayib. Nah, yang fitnah-fitnah itu alhamdulillah padam ketika ya dikembalikan kepada Al-Kitab was Sunnah, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dijadikan oleh Allah sebagai sebab padamnya fitnah-fitnah yang sangat banyak. Terus waktu berlalu terus. Ila yaumina hadza, sampai zaman kita ini. Fitnah tidak pernah akan berhenti. Fitnah tidak pernah akan selesai. Sampai hari kiamat kelak. Karena tadi disebutkan di antara fitnah yang terjadi adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman nanti. Ya. Walhamdulillah setiap zaman, setiap masa itu mesti akan ada para ulama yang berada di atas Al-Kitab wa Sunnah. Mesti ada dan tidak pernah tidak. Mesti ada. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan, dan kabarnya adalah janji. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Akan senantiasa ada janji Allah ini. Setiap zaman, setiap masa, ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, yang mereka mengusung al-haq, membela al-haq, memperjuangkan al-haq, menyampaikan al-haq, mengamalkan al-haq, zahirin al-haq. Yani selalu membela agama ini. Alkitab was sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Dan mereka akan dijaga oleh Allah. Karena mereka memperjuangkan al-haq. Akan dijaga oleh Allah. Sehingga tidak akan membahayakan mereka. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka. Man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihinya. Dari ahlul bidah. Al-khawarij, wal-qadariyah, wal-murji'ah. Orang-orang yang menyimpang. Seperti tadi kisahnya Ibnu Umar. Beliau adalah ta'ifah tadi. Di antara ta'ifah adalah para sahabat. Tidak membahayakan mereka. Orang-orang yang menyelisih Alkitab wa Sunnah langsung dijelaskan kebatilan-kebatilannya. Selamat. Dan orang yang mau mengikuti para sahabat akan selamat. Demikian pula para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisihinya. Wala man khadalahum. Atau orang-orang yang berusaha untuk apa melemahkannya. Merongrongnya. Dan itu terus dijaga. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang urusan Allah. Yakni menjelang hari akhir. Ini menunjukkan mereka ini terus dijaga. Yang dimaksud amrullah adalah diutusnya angin yang demikian lembut di akhir zaman. Yang angin ini selembut sutra. Lembut yang kalau menimpa dan mengenai orang-orang yang beriman, yang masih ada keimanan dalam hatinya, semuanya mati. Sehingga di muka bumi ini tidak tersisa kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah. Kepada merekalah, atas merekalah nanti ditegakkan hari kiamah. Nah, dan itu nanti setelah terbunuhnya Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang turun dari langit. Nabi Isa masih hidup. Ya, hidup di langit. Bagaimananya? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Turun nanti. Ya, di Damaskus, di menara putih. Ya, Manara al-Baydha di Damaskus turun. Ya, dipapah oleh dua malaikat. Dan kisahnya ma'ruf dalam Sahih Muslim dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Terus akan ada ini, ta'ifah, al-mansurah, para ulama. Termasuk di zaman ini, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah. Ya. Para ulama, wabil khusus orang-orang yang sudah sepuh di dalam ilmu, ya, semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Wa Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullah alaih. Wa Syekh al-Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Wa Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Wa Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wa Syekh Salih ibn Fauzan. Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahumullah, hafizahumullah, dan para masyayikh ahlu sunnati wal jamaah. Ini diantaranya min akabir ulama, diantara akabir kibar para ulama, hafizahumullah wa rahimahumullah. Dan mereka ini telah teruji. Semoga Allah menjaga mereka dan kita semuanya. Di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang demikian banyak. Sekaligus memberikan contoh bagaimana seharusnya kita menghadapi fitnah-fitnah itu. Betapa banyak fitnah-fitnah yang dipadamkan bi'idnillahi azza wa jal dengan jasa mereka para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali dipadamkan, dijelaskan sehingga akan tampak fitnah itu dengan terang. Seperti di antara contoh fitnah adalah contoh fitnah al-Qutbiyah. Fitnah al-Qutbiyah. Kenapa dikatakan fitnah Qutbiyah? Yaitu fitnah ini dinisbatkan kepada seorang yang bernama Sayyid Qutb. Karena fitnah ini sangat terkait erat dengan pemikiran-pemikiran sesat dari Sayyid Qutb. Sehingga ya, kelompok ini dikatakan sebagai apa? ya, Qutbiyun, ya, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini bukan alim, bukan seorang ulama, sastrawan, biasa nulis, ya, tulisan-tulisan sastra, syair-syair, ya. bukan ahlul ilm. Sampai kemudian Sayyid Qutb ini berbaiat kepada kelompok Hizbi Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir. Ya. Yang kelompok ini dibangun di atas baiat yang sesat. Ikhwanul Muslimin. Dan Hasan al-Banna sendiri adalah ya, pengikut penganut sufi yang ekstrim. Jadilah Sayyid Qutb ini sebagai ya, tokoh dari tokoh-tokoh apa? Ya, Ikhwanul Muslimin. Ya. Sampai terjadi revolusi di Mesir. Ya. Jamal Abdul Nasir. Ya. Berhasil menggulingkan penguasa sebelumnya. Di antaranya adalah dengan ya, Thayyib, kelompok Ikhwanul Muslimin ini. Ketika zamannya Jamal Abdul Nasir, ya, terjadi khilaf dan seterusnya, sampai dipenjarakan tokoh-tokoh, ya, termasuk yang dipenjarakan adalah Sayyid Qutb, masuk dalam penjara Sayyid Qutb. Ya. Di penjara itu dia banyak menulis tulisan-tulisan. Seperti buku Tafsir Al-Quran. Dia bukan ahlul ilm, ya kan tadi kita sebutkan, bukan ahlul ilm. Dia cuma pinter ngarang. Ya, sastrawan demikian, Allahu a'lam, ahli sastra demikian. Tapi kemudian dia menulis tafsir Al-Quran yang berjudul Fi Dhilalil Quran, yang kemudian diterjemahkan. Termasuk diterjemahkan di Indonesia ini, di bawah ya, naungan Al-Quran. Fa subhanallah, ketika orang yang tidak berilmu berbicara tentang agama, orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang apa? Ya, taib. Ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, isinya itu demikian jelek. Pemikiran-pemikiran yang rusak. Sampai keluarlah Sayyid Qutb dari penjara. Kemudian dia terus memperjuangkan Ikhwanul Muslimin. Ya, ya, terjadi kekacauan, peledakan-peledakan. Ini diantaranya adalah hasil dari pemikiran dan apa yang dilakukan oleh siapa? Ya, Sayyid Qutb dan tokoh-tokoh yang lain. Ya. Mati Jamal Abdul Nasir pada tahun 1970. Dan di antara para ulama yang menjelaskan tentang fitnah Qutbiyah, kesesatan-kesesatan Sayyid Qutb adalah Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Asy-Syaikh Rabi, beliau melihat betapa banyak tulisan-tulisan Sayyid Qutb yang besar, yang kecil, ya. Fi Dhilalil Quran, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang agama. Ya. Yang ketika dilihat ternyata banyak sekali kesesatannya. Tidak lain Syekh Rabi hanyalah menukil ucapan Sayyid Qutb. Di dalam bukunya halaman sekian, dia mengatakan demikian. Mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan pemerintah penguasa kaum muslimin. Mengajarkan pemberontakan, khuruj alal hukam. Mencela para sahabat, di antara sahabat yang dicela adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, terjatuh pada pemahaman wahdatul wujud ketika berbicara dalam tafsir suratul Ikhlas. Ya. Dan Sayyid Qutb ini adalah tokoh yang berpemahaman Mu'tazilah. Sehingga dia mengingkari ru'yatullah. Dia mengingkari mizan, timbangan amalan. Dia mengingkari sekian banyak pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ada pada Sayyid Qutb. Fahuwa Mu'taziliyun. Mu'tazili. Ya. Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali mengatakan dalam salah satu mukaddimah bukunya, kalau saya diam, kalau orang yang mengerti kejelekan ini diam, sementara tulisan-tulisan Sayyid Qutb ini telah menyebar kemana-mana, dicetak jutaan dengan berbagai macam bahasa, diterjemahkan sana-sini dan seterusnya, sampai ke negara ini, negara ini, termasuk di Indonesia. Tahun 90-an kita sudah mendapatkan tulisan-tulisan Sayyid Qutb, sebelum dari itu. Tulisan-tulisan Sayyid Qutb sudah diterjemahkan. Ya, Abul A'la Al-Maududi juga diterjemahkan. Ya. Dan yang semisal dengan mereka, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Yang diantara pemikirannya adalah itu. Takfirul hukam. Mengkafirkan para penguasa. Ya. Bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan dia mengatakan kaum muslimin saat ini adalah dalam masa jahiliyah. Intinya mereka adalah kufar. Termasuk para muadzinnya juga demikian. A'udzubillah min dalik. Fitnah Qutbiyah. Dan tulisan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, dibaca oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dipuji oleh beliau. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyanjung Syekh Rabi sebagai hamilu rayatil jarh wa ta'dil. Ya, pembawa panji al-jarh wa ta'dil. Nah, terbongkar fitnah Sayyid Qutb. Namun subhanallah. Taib. Tidak setiap orang mau berpegang dengan apa namanya? Wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya. Ini seorang alim sudah berbicara. Ya. Asy-Syaikh Utsaimin rahmatullah alaih juga demikian. Ya, berbicara tentang Sayyid Qutb, kesesatannya. Ya. Walaupun tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Ya. Nah, ini sudah cukup ma'asyiral muslimin. Ya, dan saat ini buku-buku, yakni kerusakan-kerusakan yang ada saat ini, ya, di antara sebabnya adalah ketika seorang membaca buku-bukunya Sayyid Qutb, maka berhati-hatilah dengan ya, buku-buku dia. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Ini di antara fitnah yang ya, saat itu, ya, berarti tahun berapa itu? Tahun 70-an sudah ada sebelumnya, sudah dibicarakan dan fitnah dipadamkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi di Antan. Para ulama yang lain tentunya. Ya. Beliau membantah. Dan beliau ini dibenci. Para ulama dibenci. Karena membantah ini. Kesesatan. Subhanallah. Ya. Ya. Kemudian muncul lagi fitnah berikutnya. Ma'asyiral muslimin. Rahiman rahimakumullah. Terjadi perang Teluk. Nah, yang di sini kemudian muncul kaum sururi, pengikut Muhammad bin Surur, Zainal Abidin. Perang Teluk itu tahun 90-an, ya, kurang lebih. Taib. Panjang kisahnya tentang ini. Yang intinya, ya, di antara, ya, yang terjadi ketika itu adalah fatwa, ya, dari Hay'ah Kibarul Ulama. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Keadaan yang sangat genting. Perang antara Irak, ya, dan Kuwait. Di mana Irak ketika itu, ya, rajanya atau presidennya adalah Saddam Hussein. Ya, yang berpemikiran komunis. Ya. Nah, kita ketika itu zaman mendengar berita tidak ngerti. Nah, kita masih kecil ketika itu. Nah, tahun 90-an. Wah, asik juga nonton itu ya. Ya, perang, rudal, skut, rudal ini. Ya, kelihatannya perang antara Saddam Hussein dengan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Irak adalah mencaplok negara Kuwait. Dan sesungguhnya Saddam Hussein ini ya berpemikiran komunis, Saddam. Ya. Dan di antara kejelekan Saddam Hussein adalah mengarahkan rudal-rudalnya ke negeri Haramain. Ke negeri Haramain, Mekkah dan Madinah. Beberapa rudal skut ya sampai jatuh ke tanah ya ke negara Saudi. Ya. Ya. Taib, kondisi yang genting seperti ini, apa yang kira-kira antum akan lakukan? Tentunya yang ini sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Yang bisa melakukan adalah negara, ya atau tidak? Ya. Rudal-rudal itu diancamkan, diarahkan ke Mekkah dan Madinah. Terang-terangan demikian dilakukan oleh Saddam Hussein. Mekah dan Madinah. Haramain. Ya. Sementara tentara Saudi ketika itu lemah. Ya, tidak seperti yang sekarang ini ketika menghadapi apa namanya Houthiun. Ya. Orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, Husi. Yang ini juga fitnah-fitnah yang belakangan. Yang juga Syekh Rabi tampil dalam menghadapi fitnah yang terakhir-terakhir ini. Ya. Sampai para ulama, kibarul ulama, hay'ah kibarul ulama melihat ya, kondisi yang seperti ini. Ya, kemudian ya, mengharuskan untuk kemudian keluar fatwa. Ya, al-isti'anah bil-kuffar. Meminta bantuan orang-orang kafir. Ya, sehingga tentara multinasional ketika itu ya, memiliki apa namanya pangkalan di perbatasan Saudi. Di perbatasan. Tidak kemudian masuk-masuk ke Mekah, Madinah, enggak. Ya. Siap-siap ngadangi kalau ada rudal-rudal apa namanya ya, yang akan menuju ke Mekah, yang akan menuju ke Madinah untuk maslahat kaum muslimin. Ya. Sehingga keluar fatwa ini ya, meminta bantuan ya, kepada tentara multinasional. Di situ ada Amerika, di situ ada ini, ada itu. Kan demikian ya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, yang seperti ini kemudian para ulama dicela. Ya. Seperti Muhammad Surur Zainal Abidin, laki-laki terbawa kepada pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ya. Tapi modelnya lebih samar lagi. Ya. Mencela penguasa, ya, menjelek-jelekkan penguasa. Ya. Taib. Fatwa ini adalah fatwa yang benar. Wabillahi taufik insyaallah. Melihat tadi, jika datang ada urusan tentang keamanan atau urusan-urusan yang menakutkan, ya. Orang-orang yang tidak berilmu adza'ubih, begitu saja mengambil keputusan vonis, menjelekkan penguasa, menjelekkan para ulama, ini dijelekkan semuanya. Syekh Abdul Aziz Bas rahimahullah, para ulama yang berserta dengan hay'ah kibarul ulama, dijelek-jelekkan. Ya. Padahal, kalau kita lihat sejarah di zaman Nabi pun kita melihat Nabi pernah meminta bantuan kepada orang musyrik. Tetapi tidak ada di situ unsur mengorbankan prinsip. Unsur mengorbankan akidah. Tidak sama sekali. Hanya mengeluarkan harta itu saja. Yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau ya, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq tentunya dengan persetujuan Nabi menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqit, seorang ahli jejak, mencari jejak. Karena Nabi akan melalui jalan yang apa? Yang tidak seperti biasanya ditempuh. Dan dia seorang musyrik. Seorang musyrik. Dibayar. Apakah di sini ada pengorbanan prinsip? Ada tidak? Tidak ada. Bayari orang ini, orang kafir ini, musyrik. Musyrik tetapi dia amanah di sini. Ya. Janji, berjanji, nanti ketemuan setelah 3 hari Nabi berada di Gua Sur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti dia sudah tahu Rasul di mana, kan demikian ya. Tapi dia diam, karena memang sudah dibayar. Ya. Wabillahi taufiq. Akhirnya melakukan perjalanan hijrah, ya, di antaranya dengan bantuan ini, seorang musyrik ini, Abdullah bin Uraiqit. Bisa dilihat. Wabillahi taufiq. Untuk maslahat umum, untuk maslahat jamaah haji, untuk maslahat tamu-tamu Allah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, atas kelancangan, atas kezaliman, atas kejelekan Saddam Hussein. Namun sekali lagi muncul orang-orang yang apa? Ya, yang sesat, orang-orang yang ya menjelek-jelekkan apa para ulama. Dan fitnah sururiyah ini ya juga ya dijelaskan ya, kemudian dibantah oleh para ulama termasuk Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Muncul lagi nanti fitnah Ihya Uturas. Ya. Tapi berimbas ke negeri ini ya. Panjang perjalanan. Ya. Wabillahi taufik. Sampai fitnah yang terakhir. Fitnah-fitnah yang terakhir seperti fitnah Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Ya. Yang dia kemudian ya, melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Syiah, Husi, Rafidah. Ya. Dan menganggap mereka adalah saudara. Ya. Ila akhirih. Dibantah juga diingatkan juga, ditahdir dan dikatakan sebagai ahlul bidah oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wabillahi taufiq. Dan manusia pun ada yang kemudian mau mengambil fatwa beliau dan ada yang tidak. Dalam keadaan keterangan wadih, jelas kemungkaran Muhammad Al-Imam. Sampai termasuk fitnah yang terakhir ini. Fitnah apa namanya, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Taib. Dan banyak sekali fitnah-fitnah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, kita bisa mendengarnya, kita bisa membacanya, hendaknya dari para ulama, agar kita bisa mengerti al-haq dan batil. Ali Hasan Al-Halabi ini diantaranya juga. Jadi fitnah itu banyak sekali. Qutbiyah, Sururiyah, Ihya'ut Turas. Kemudian ada Fali Al-Harbi. Ada lagi fitnah apa namanya, Ali Al-Halabi. Yahya Al-Hajuri. Baik. Kemudian fitnah, fitnah berikutnya. Di antara yang dibantah juga oleh Syekh Rabi Ibn Hadi adalah kesesatan Ali Al-Halabi. Kesesatannya demikian banyak. Kerancuan-kerancuan berpikirannya juga banyak. Kerusakan-kerusakan kaidahnya juga demikian banyak. Mencela para ulama ila akhir. Jelas data-datanya, jelas bukti-buktinya. Namun sekali lagi, ada orang-orang yang tidak peduli dengan itu. Seperti da'i atau du'at roja'iyun. Yang tetap berjalan di bawah pemikirannya Ali Hasan Al-Halabi. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ujian bagi kita. Ketika kita mendapatkan fitnah-fitnah itu, siapa yang kita dengar? Maka jawabannya adalah tadi. Kita kembalikan kepada akabirul ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan yang sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan di negeri ini juga banyak dijelaskan fitnah-fitnah tersebut dari fitnah apa namanya Sururiyah, fitnah-fitnah yang lain. Saya ihalahkan kepada keterangan-keterangan asatidzah kiram mengingat waktu yang terbatas pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Ustaz Muhammad Umar As-Sawid, Ustaz apa namanya Al-Qamar Su'aidi, Ustaz Usama Mahri, asatidah yang lain. Taib. Bisa dibaca tulisan-tulisan beliau-beliau dan juga apa namanya audio-audionya dan apa namanya keterangan-keterangan beliau yang diiringi dengan kalam para ulama yang itu hendaknya menjadi apa namanya pegangan bagi kita. Ucapan para ulama terlebih kibar di dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah azza wa jal memberikan taufik kepada kita semuanya. Taib, sudah adzan bagaimana ini? Ada pertanyaan? Ada adzan? Atau bagaimana? Adzan dulu terus pertanyaan ya. Nanti setelah itu komat, sholat, selesai. Ngerti nggih? Padahal ada.